Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali bacaan kitab Nusul Thullab ila Qawaid al-I'rab. Terakhir kita sampai atau masih pada pembahasan tentang idza ya. Belum selesai. Wa min ghairi al-ghalib itu ya. Di antara penggunaan yang tidak umum atau tidak sering digunakan adalah idza digunakan untuk madhi itu kan. Iya. Wa qad takhruju idza 'anil mustaqbali wa tusta'malu dharfan lil madhi mutlaqa. Terkadang keluar idza dari makna mustaqbal dan digunakan sebagai dharf untuk makna madhi secara mutlak. Jadi secara mutlak maksudnya apakah jatuh setelah qasam ataupun bukan. Ya, hanya saja sebagian mengatakan bahwasanya idza setelah qasam itu mesti madhi. Ya. Ataupun la takul lil madhi aslan, tidak bisa untuk madhi sama sekali, makanya itu hal. Walil hali ba'da al-qasam, dan idza untuk makna hal sekarang setelah qasam. Tadi ucapan beliau wa tusta'malu dhurfan lil madhi mutlaqa, digunakan idza untuk dhurf dengan makna madhi mutlaqa secara mutlak. Ini ada sisi yang perlu dijelaskan bahwasanya kalau setelah qasam maka dia untuk hal. Ya. Walil hali ba'da al-qasam, dan juga idza untuk makna hal sekarang ketika jatuh setelah qasam sumpah. Fal awwal, yang pertama, contohnya yang pertama apa? Lil madhi. Wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Apabila mereka melihat tijarah, satu perniagaan yang menguntungkan, aw lahwan, perkara yang sia-sia, in faddu ilaiha, maka bersegeralah mereka menuju kepadanya, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pemberitaan tentang sesuatu yang telah terjadi. Ya, ketika ada air, rombongan pedagang yang dengan mengendarai apa unta-unta datang Madinah, kemudian Nabi itu sedang berkhutbah di hari Jumat, maka mereka manusia berpencar-pencar. Mereka semuanya bubar meninggalkan Rasulullah sehingga tidak tersisa dari mereka kecuali 12 orang saja. Ini sudah terjadi kan? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala peringatkan wa idza ra'u tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ketika mereka melihat tijarah atau perniagaan atau lahwan, in faddu ilaiha, mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Sehingga tersisa sedikit saja dari manusia. Ini sudah terjadi. Wa tsani, yang kedua, yaitu apa? Lil hal, idza datang untuk hal, yaitu ketika datang setelah apa? Qasam. Wan najmi idza hawa. Ya. Wan najmi idza hawa. Di sini idza datang setelah qasam, wan najmi. Demi bintang idza hawa. Ya. Apa makna hawa? Hilang atau datang? Cahayanya, hilang ya. Jadi cek lagi. Wa taratan yuqalu fiha harfu mufaja'atin. Fala tahtaju ila jawabin. Terkadang dikatakan pada idza sebagai huruf mufaja'ah. Berarti ini yang kedua ya. Iya kan? Tadi kan dijelaskan pada bab 3 tadi atau bab 2 itu bahwasanya maja'a 'ala wajhaini. Kalimat yang datang dia di atas dua sisi. Sisi yang pertama dari idza apa tadi? Untuk dhorof, iya kan? Wa taratan yuqalu fiha harfu mufaja'ah. Ini berarti sisi yang kedua ya. Terkadang dikatakan pada idza bahwasanya dia huruf, bukan isim, bukan dhorof. Harfu mufaja'ah, huruf yang menunjukkan mufaja'ah. Terjadinya sesuatu tanpa diduga, tiba-tiba. Fala tahtaju ila jawabin. Ah, ketika itu, ketika idza datang sebagai huruf mufaja'ah, tidak butuh dia kepada jawaban. wa takhtassu bidukhuli 'ala al-jumal al-ismiyah 'ala al-ashah, dan idza mufaja'ah dikhususkan untuk masuk kepada jumlah ismiyah menurut pendapat yang paling sahih. Tidak kemana yang lain ngilang lagi. Ya itu aja orangnya yang suka ngilang. Nahu wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'un lin-nadhirin. Maka Nabi Musa pun menarik, mencabut tangannya. Fa idza hiya baydha'un lin-nadhirin, maka tiba-tiba tangannya baydha', putih, bersinar, lin-nadhirin, bagi orang-orang yang memandangnya. Fa idza hiya. Ya. Di sini idza huruf mufaja'ah. Hiyanya mubtada. Fahiya mubtada, hiya mubtada, wa bayda khabaruh, bayda khabarnya. Wa qad taliha al-jumlatul fi'liyatu idha kanat mashubatan biqad. Nahu kharajtu fa idha qad qama zaidun. Hakahu al-akhfash anil arab. Dan terkadang idha mufaja'ah atau harf mufaja'ah idha fuja'iyah datang ataupun diiringi oleh jumlah fi'liyah, diikuti oleh jumlah fi'liyah. Kapan itu? Idza kanat mashubatan biqad. Apabila idza diiringi dengan qad. Contoh, kharajtu fa idza qad qama zaidun. Kharajtu fa idza qad qama zaidun. Saya keluar, maka tiba-tiba Zaid lah berdiri. Di sini idza diikuti dengan jumlah fi'liyah, karena idza datang setelahnya qad. Hakahu al-Akhfash anil Arab, ini dikaitkan adanya oleh al-Akhfash dari orang Arab. Sehingga idza fuja'iyah enggak mesti masuk kepada apa? Jumlah ismiyah, bisa juga masuk kepada jumlah fi'liyah dengan syarat tadi, diikuti dengan qad. Waqtulifa fil fa, dan diperselisihkan ya pada fa ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk kepada idza. Ya. Faqala al-Mazini, maka dikatakan oleh al-Mazini fa'nya zaidah. Ya. Wa qala az-Zajjaj, sedangkan az-Zajjaj berkata dakhalat ar-rabt, fa datang untuk mengikat. Kama fi jawab syarat, sebagaimana yang ada pada jawab syarat untuk mengikat antara jumlah syarti dengan jawabannya. Ya. Ada khilaf ya terkait dengan fa yang masuk kepada idza. Sebagian mengatakan zaidah, sebagian mengatakan lirobot. Ya. Berarti idzanya bukan robotnya. Ya, kan robot bisa dengan idza, dan bisa dengan apa? Fa, ya kan? Idza fuja'iyah bisa dengan fa. Waqtulifa fi haqiqati idza al-fuja'iyah, dan diperselisihkan tentang hakikat dari idza al-fuja'iyah. Hal hiya harfun aw ismun? Apakah dia huruf atau isim? Ya. Wa'ala al-ismiyati hal hiya dharfu makanin aw dharfu zamanin. Jadi diperselisihkan tentang idza fuja'iyah, apakah dia huruf ataupun isim. Ah, yang berpendapat isim ada perselisihan lagi. Wa'ala al-ismiyah, dan kepada idza al-ismiyah ataupun di dalam pendapat yang mengatakan idza itu ismiyah, ada khilaf lagi. Hal hiya dharfu makan aw dharfu zaman, apakah dia dharf makan atau dharf zaman. Aqwalun thalatha, ada tiga pendapat terkait dengan pendapat yang mengatakan idza itu isim, apakah dia dharfu makan atau dharfu zaman. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, dhahaba ilal awwal al-akhfash. Ataupun ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Saya ulangi, tentang hal apakah dia huruf ataupun isim ada khilaf. Kemudian yang berpendapat bahwasanya dia idza itu isim, apakah dia dzaraf makan atau dzarfu zaman, itu pun ada apa? Khilaf. Aqwalun thalathah, khilafnya ada tiga pendapat. Dhahaba ilal awwali al-akhfashu wal-kufiyun wakhtarahu ibnu Malik, wa ilal thani al-mubarid wal-falisi wa abu'l-fatah ibnu Jinni, wa uzi ila sibawahi wakhtarahu ibnu Usfur, wa ilal thani az-Zajjaj war-Riyashi wa ikhtarahu az-Zamakhsyari. Pendapat ataupun berpendapat dengan pendapat yang pertama, apa pendapat yang pertama? Bahasa idza adalah apa? huruf, itu pendapat yang pertama. Ya. Zahaba ilal awal, memilih pendapat yang pertama, al-afash dan juga al-kufiyun, itu idza adalah apa? Sebagai huruf, huruf hujaiyah. Kemudian wal wakhtarahu Ibnu Malik, ini pun dipilih oleh Ibnu Malik. Wa ila tsani, dan mengambil pendapat yang kedua, yaitu apa? Bahwasanya dia adalah isim dzaraf apa? Makan, isim dan dia merupakan dzaraf makan. Ini pendapat ini dipilih oleh Al-Mubarrid dan Al-Farisi dan Abul Fath Ibnu Jinni wa uzya ila sibawaihi, dan ini juga pendapat disandarkan kepada sibawaihi. Wakhtarahu Ibnu Asfur, ini juga pendapat dipilih oleh Ibnu Asfur. Wa ila salis, dan memilih pendapat yang ketiga, yaitu bahwasanya dia adalah isim dengan makna dzarfuz zaman, yaitu Az-Zajjaj Ar-Riyashi, dan dipilih juga oleh Az-Zamakhsyari. Wa sahih, dan yang sahih al-awwal adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya idza adalah apa? Huruf. Wa yashhadu lahu qauluhum, ini didukung. Ya Allah. Pendapat ini didukung oleh ucapan mereka orang Arab. Kharajtu fa idza inna Zaidan bil babi. Kharajtu fa idza inna Zaidan bil babi. Saya keluar maka tiba-tiba sungguh Zaid sudah ada di pintu. Bi kasri inna, dengan kasroh inna. Lihat, sini mana syahidnya yang menjelaskan atau yang menguatkan bahwasanya idza adalah huruf. Lihat. Falau kanat idza dzarfa makanin aw zamanin lahtajat ila amilin ya'malu fi mahalliha an-nasba. Seandainya idza di sini sebagai dzarfu makan atau zaman, niscaya dia idza butuh kepada amil yang beramal pada mahalnya dia, yaitu menasabkan idza, karena idza kan tadi dikatakan dzarf zaman atau dzarf makan. Sama saja dia, apakah dzarf zaman atau dzarf makan, tetap pada mahalnya apa? Nasab, dan butuh kepada apa? Amil. Yang namanya amil itu apa bentuknya? Fi'il, ataupun yang dia mengandungi makna fi'il, isim fa'il, wasaf. Katanya di sini seandainya idza itu dzarf makan atau dzarf zaman, niscaya dia butuh pada amil yang beramal padanya, menasobkan dia. Ya'mal pada mahalnya, yaitu beramal nasob, menasobkan. Wa inna la ya'mal ma ba'daha fi ma qablaha. Mungkin ada mana inna ini. Kan inna mengandungi makna tauhid, makna fi'il, mu'akkid gitu. Dikatakan di sini inna la ya'mal ma ba'daha fi ma qablaha. Inna itu tidaklah dia bisa beramal. Ya, la ya'mal ma ba'daha fi ma qablaha. Yang namanya inna itu menjadikan apa yang setelahnya tidak bisa beramal pada yang sebelumnya. Wa inna la ya'mal ma ba'daha fi ma qabla, yang namanya inna itu menghalangi untuk yang setelahnya bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Di sini kan Zaidan bil bab, bil bab kan muta'alliq. Iya kan? Atau dengan yang mahdhuf, iya kan? Khabar dari inna. Barangkali yang berpendapat bahwasanya di situ muta'alaknya bil bab itu adalah amil idza, enggak bisa. Kenapa? Karena inna menghalangi yang setelahnya untuk bisa beramal kepada yang sebelumnya. Wa idza batala an takuna dzarfan ta'ayyana an takuna harfa. Apabila telah gugur untuk dibawa di sini idza kepada dzarf, maka pastilah untuk inna atau apa? Idza dibawa kepada huruf. Ah itu. Jadi yang lebih rujuk idza hujaiyah adalah apa? Huruf. Ya. Ini coba jelas ya. Walikullin min idza. Walikullin min idza syartiyah wal fujaiyah mawadhi'u takhussuha. Dan bagi setiap dari idza syartiyah dan idza fujaiyah ada tempat-tempat yang khusus. Ada tempat-tempat yang khusus. Waqad ijtama'a fi qouli ta'ala, dan sungguh idza syartiyah dan al-fujaiyah telah berkumpul pada ucapan Allah Ta'ala, "Tsumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun." Kemudian tatkala idza da'akum da'wah, Allah menyeru kalian dengan satu seruan, min al-ardi, dari bumi, idza antum takhrujun, maka tiba-tiba kalian takhrujun, keluar. Ya Allah, di sini fa'ilnya kemana ini? Ya. Apakah seruan sangkakala yang ditutupkan oleh malaikat ataupun yang lainnya, perlu dicek ya di kitab tafsir. Fa idza al-ula syartiyah, maka idza yang pertama idza da'akum adalah syartiyah. Waliyatha jumlatun fi'liyah, diikuti oleh jumlah fi'liyah da'akum. Wasaniyah yang kedua idza fujaiyah, waliyatha jumlatun ismiyah, diikuti oleh jumlah ismiyah. Ini insyaallah jelas ya pembahasan idza. Dia idza adalah di antara kalimat yang datang di atas dua sisi. Yang pertama dzaraf, ghalibnya digunakan untuk apa? Mustaqbal. Hah? Kemudian apa? Dikatakan tadi dzarfun mustaqbal khafidun li syartihi mansubun bi jawabih. Kemudian yang kedua idza adalah apa? Harf fujaiyah. Harf mubara, harf fujaiyah, huruf fujaiyah. Dengan makna terjadinya sesuatu secara tiba-tiba. Cerita ini Iza. Ada yang masih belum paham, Iza? An-naw'u salis. Lima menit lagi ini. Matanya dulu ya, baca ya. An-naw'u salis, macam yang ketiga dari kalimat-kalimat yang perlu diketahui oleh al-mu'ridin. Ma ja'a 'ala salasati wujuh, tadi cuma satu ya kalimat yang dia datang di atas dua sisi, cuma satu ya, idza saja ya. An-naw'u salis, macam yang ketiga. Ma ja'a 'ala salasati wujuhin wa huwa sab'a, kalimat yang dia datang di atas tiga sisi dan itu ada tujuh, banyak. Ihdaha idh, yang pertama idh. Fayuqalu fiha dhorfun lima madha minaz zaman, dikatakan pada idh bahwasanya dia adalah dhorfun lima madha minaz zaman. Lawannya apa berarti ini? Idha ya. Kalau idha dhorfun lima staqbal minaz zaman, kalau idh dhorfun lima madha minaz zaman. Dhorf serangan waktu, lima madha minaz zaman untuk waktu yang telah lewat. Wa tadkhulu 'ala al-jumlataini, dan idh ini bisa masuk kepada dua jumlah. Jumlah apa maksudnya? Ismiyah dan fi'liyah. Kalau idza bagaimana? Yang sudah kita lewatkan tadi, ada enggak keterangannya? Hah? Kepada jumlah fi'liyah. Ini sudah dikiaskan mithlu in itu. Ya kan, mithlu in. Kecuali idza apa? Fujaiyah. Maka dia masuknya kepada ismiyah, bisa juga masuk kepada fi'liyah tatkala dia diiringi dengan qad. Kharajtu faidha inna zaidan bil bab. Itu ingat ya, penggunaan idza. Ghalibnya dia idza untuk dzaraf mustaqbal. Kemudian keluar, kadang dia digunakan untuk madhi. Jarang itu terjadi, dan kadang dia idza merupakan idza fujaiyah huruf. Saya kita kembali kepada ihdaha yang pertama idh. Fayuqalu fiha, maka dikatakan padanya taratan terkadang dzarful lima madha minaz zaman. Dzarful lima madha minaz zaman, dan dia menetapi dzarfiyah. Dan dia tidak bertasarruf, tidak bisa jatuh sebagai fa'il atau mubtada. Ya, kecuali kalau diidhofahkan. Dan ada keterangan di sini. Nanti insyaallah kita baca. Kita baca matan. Matan dulu kalau masalah tadi ya. Kok kesalah sih? Salah ya. Balik lagi matan. An-naw'u tsalits, macam yang ketiga. Ma ja'ala tsalatsati wujuhin wa huwa sab'. Apa yang dia datang di atas tiga sisi dan itu ada tujuh. Ihdaha yang pertama idh, fayuqalu fiha, dikatakan padanya dzarfun lima madha minaz zaman. Wa tadkhulu 'ala al-jumlataini, dan dia masuk kepada dua jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Contoh yang masuk kepada jumlah ismiyah, wa dzkuru id antum qalilun, ingatlah ketika kalian masih berjumlah sedikit. Wa dzkuru id kuntum qalila, sama maknanya. Kalau ini id masuk kepada fi'il kana. Wa qad tustamal lil mustaqbal, terkadang id, tadi ghalibnya id digunakan apa? Lil madhi. Tapi kadang min ghairi ghalib, ya, dia digunakan untuk mustaqbal. Contoh idil aghlalu fi a'naqim, ketika al-aghlal, apa al-aghlal? belenggu-belenggu fi a'naqihim, diikatkan di leher-leher mereka ahlun nar. Kapan terjadinya? Nanti kan. Idzal aghlalu fi a'naqihim wasalasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Surat apa? Apa? Al Ghafir. Wa taratan harfu mufaja'ah. Ternyata id pun kadang datang sebagai huruf mufaja'ah. Ya. Jadi berlawanan dalam hal pemakaian. Kalau iza untuk mustaqbal ghalibnya, id untuk apa? Untuk kalau iya id untuk madhi. Kemudian terkadang iza digunakan untuk madhi dan terkadang id digunakan untuk ya, untuk mustaqbal. Wa taratan harfu mufaja'ah. Terkadang id juga datang sebagai huruf mufaja'ah. Kaqawlihi fabainama al-usru izdarat mayasiru. Fabainama al-usru, ketika kesulitan sedang kami alami. Fabainama al-usru, ketika kami merasakan kesusahan kesulitan. Izdarat mayasiru, tiba-tiba datang mayasir, mudah-mudahan. Wataratan harfu ta'lilin. Wah, banyak ini. Ya, tanggunglah. Wa taratan harfu ta'lilin, dan terkadang id datang sebagai huruf ta'lil. Ka qawli ta'ala wa lan yanfa'akumul yawma idh dhalamtum. Ya, tidak akan bermanfaat bagi kalian hari ini. Idh dhalamtum. Ini maknanya li ajli zulmikum, dikarenakan kezaliman kalian. Nah, insyaallah nanti kita baca syarahnya pada kesempatan berikutnya tentang pembahasan id. Ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.